Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah ma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Al-Hanafi rahimahullahu taala. Masih kita di dalam pembahasan wal iman wal iqraru bil lisan ila akhirih, tentang pembahasan iman, tentang definisi iman. Setelah sebelumnya disebutkan oleh beliau beberapa hal juga tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, meliputi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kemudian tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beliau. Demikian juga telaga beliau. Kemudian tentang Al-Qur'an, di antara akidah kita adalah meyakini Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Demikian juga tentang qada wal qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sedang membahas sekarang dan disebutkan oleh para ulama bahwa pembahasan ini termasuk pembahasan yang dikritik oleh para ulama dari ucapan Imam At-Tahawi, bahwa iman itu adalah al-iqrar bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa tasdiqu bil janan, dan membenarkan dengan hati. Maka ini adalah tidak cukup. Tidak cukup keimanan itu sekedar mengucapkan syahadat dan meyakini dalam hati. Harus di situ disertai dengan amalan. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan telah lewat ucapan para ulama tentang kesalahan Imam At-Tahawi ini. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka bersepakat bahwa iman itu adalah al-iqrar bil lisan, ini mengucapkan dengan ucapan dia, wal i'tiqad bil janan, meyakini dalam hati dia, wal amaru bil arkan, wal amal, ini beramal dengan al-arkan, dengan anggota badan. Harus disertai dengan amalan anggota badan. Juga sebelumnya disebutkan beliau tergelincir juga dengan ucapan wala yakhrujul abdu minal iman illa bijuhud ma'adkhulahu fihi. Tidak keluar seorang hamba itu dari keimanan kecuali dengan dia menentang apa yang dia masuk padanya. Ini menentang syariat. Dan disebutkan bahwa di situ ada sebab seorang hamba itu keluar dari iman selain ini. Ya, kita sebutkan seperti seorang dia itu mengajak syariat. Demikian juga seorang yang dia itu sujud kepada patung. Ya, demikian. Demikian juga tawasul, menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara dari patung-patung dan semisalnya, termasuk dari pembatal keislaman. Jadi bukan sekedar yang tadi disebutkan. Nah, kita masih dalam bahasan wal iman wal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan yang sudah kita sebutkan itu dikritik oleh para ulama, harus tambahkan di situ apa? Beramal dengan perbuatan. Kemudian sebutkan beliau qala rahimahullah ta'ala wa jami'u ma saha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minasyari wal bayan, dan semua yang benar, yang sahih, yang benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari syariat demikian juga penjelasan, ya, kullu haqqun, semuanya itu adalah benar. Ini semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu adalah benar-benar sahih, sanadnya sahih, memang itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipelajari dalam ilmu hadis umpamanya, itu adalah sahih, maka itu adalah benar. Itu akidah kita. Bahwa semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus membenarkannya. Dari perkara-perkara yang gaib ataupun perkara halal dan haram, kita harus membenarkannya. Walaupun mungkin tidak sampai akal kita, seperti perkara Isra dan Mi'raj. Ya. Akal kita mungkin tidak sampai kepadanya bagaimana seorang berjalan atau bepergian dalam satu malam dari Mekah menuju Palestina, kemudian naik ke langit yang paling tinggi, kemudian pulang lagi ke rumah. Tapi kita harus meyakini karena itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang datang dalam Al-Qur'an, kita harus membenarkannya. Adapun lafaz ini adalah benar, wa jami'u ma saha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minasyari wal bayan kulluhu haqqun. Maka ini benar. Kemudian beliau mengatakan lagi, wal iman wahidun. Iman itu satu. Wa ahluhu bi aslihi sawaun. Dan pemilik iman itu, dan pemiliknya di dalam asalnya adalah sama. Lafaz ini juga termasuk lafaz yang dikritik oleh para ulama, disalahkan oleh para ulama. Ini ucapan Imam At-Tahawi, bahwa iman itu satu. Pemilik keimanan itu secara asal semuanya sama. Maka ini adalah ucapan yang kurang tepat. Ucapan yang salah. Sebutkan oleh para ulama diantaranya Syekh Fauzan Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Beliau salah seorang ulama Saudi Arabia, demikian juga ulama Hay'ah Kibar Ulama, demikian juga Lajnah Da'imah yang ada di Saudi Arabia. Beliau menyebutkan taklik catatan kaki terhadap ucapan Imam At-Tahawi ini, yang menunjukkan bahwa para ulama kalau mereka melihat di situ ada kesalahan, dijelaskan. Yang dari situ kita pun berani mengatakan bahwa ini adalah ucapan yang salah. Dan umat Nabi SAW tidak bersepakat di dalam kesalahan. Tidak akan dibiarkan sesuatu yang itu salah. Rasul Al-Fauzan boleh mengatakan hadza ghalatun, ini adalah salah. Ghalat itu khata. Li'anal iman laisa wahidan, karena keimanan itu tidak satu. Wa laisa ahluhu sawa, tidaklah pemiliknya itu semuanya sama. Walaupun dalam hal asalnya tidak. Jadi kalau mengatakan bahwa orang itu imannya semuanya asalnya adalah sama, ya, itu adalah salah. Bal al-iman yatafaddal wa yazid wa yanqus, bahkan iman itu adalah bertingkat-tingkat. Ada yang afdal, ada yang di bawahnya, demikian-demikian. Naik dan turun. Ya. Iman itu bisa naik, bisa turun. Illa indal murjiah, kecuali menurut orang-orang murjiah. Dan kita pernah sebutkan, ya, al-murjiah ini meyakini bahwa apa? Bahwa amalan tidak termasuk dari keimanan. Seseorang kalau sudah bersyahadat, mengucapkan syahadat, meyakini, sudah, berarti dia adalah orang yang beriman. Apapun amalan dia lakukan, maka tidak mempengaruhi keimanan dia. Nah, ini berbahaya. dijuluki al-Murji'ah, sudah kita sebutkan juga, ya, karena mereka itu mengakhirkan amal dari nama iman. Ya, Murji'ah dari roja'a, yakni maknanya adalah mengakhirkan. Jadi amalan itu tidak masuk dalam iman, sehingga mereka dijuluki dengan Murji'ah. Dan itu adalah salah. Amalan itu adalah iman. Oleh karena itu di sini sebagai Syekh Fauzan bahwa ini termasuk pendapat orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman itu asalnya sama. Bahkan watasdik bilqal laisa nas fihi sawa. Ya, Fauzan menambahkan lagi, bahkan membenarkan dengan hati manusia itu tidak sama. Dalam hal membenarkan. Ya. Falaisa iman Abi Bakar As-Siddiq ka iman al-fasik minal muslimin. Tidaklah keimanan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana imannya itu kalau ditimbang dengan seluruh umat Nabi Muhammad SAW lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Imannya Abu Bakar As-Siddiq tidak seperti iman orang yang fasik dari kaum muslimin. Li'anna al-fasik minal muslimin imanhu dha'ifun jiddan, karena orang yang fasik, fasik itu dari fasaqa ini kharaja, keluar. Fasik itu lafaznya seperti kharaja, keluar. Keluar dari ketaatan. Dijuluki fasik karena dia itu adalah kharij. Kharijun minat to'ah, keluar dari ketaatan. Orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan, dari kalangan kaum muslimin, imannya itu lemah sekali. Wa imanu Abi Bakar As-Siddiq, ya dilu iman al-umah kuluha. Dan keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu bisa menandingi imannya umat semuanya. Falaisa nas bi aslihi sawa. Tidaklah manusia itu secara asalnya imannya itu sama. Tidak. Ya, demikian. Hadza min nahyati asli. Ini dari sisi asalnya. Asalnya saja tidak sama. Asalnya itu tidak sama. Kalau disamakan maka ini adalah salah sekali. Ya. Keimanan Abu Bakar asalnya itu tidak seperti keimanan kita semua. Kan demikian. Ini secara asalnya, ya, secara asalnya. Lebih-lebih ketika dia itu berkembang, kan demikian. Lebih-lebih ketika dia itu kemudian bertambah dan sebagainya. Kadzalika min nahyatil amal, demikian juga dari sisi amalan. Dari sisi asal saja imannya itu beda-beda. Iman dasar yang dimiliki oleh Abu Bakar tidak seperti iman kita dan jauh sekali. Ini secara asal saja. Sehingga kalimat Imam At-Tahawi wa ahlu fi asli sawa adalah salah. Demikian itu juga dari sisi minahiyatil amal, dari sisi amalan. Anas yatafadaluna fil amal. Manusia itu bertingkat-tingkat di dalam amalannya. Ya, demikian jelas. Dan iman itu tadi bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian Imam Tahawi sendiri belum menambahkan wa tafadul bainahum, dan bertingkat-tingkat di antara mereka itu, ada yang afdal, ada yang di bawah afdal, bil khasyah wa tuqa, dengan ketakutan, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattuqa, dan ketakwaan. Wa mukhalafatil hawa, dan menyelisih hawa nafsu. Wa mulazamatil ula, dan terus menerus dengan hal-hal yang mulia. Hal-hal yang tinggi, yaitu dengan amalan ketaatan. Lafaz tambahan wa tafadul bainahum bil khasyah wa tuqa ini, inilah yang ulama menggiring al-Imam Ibnu Abil Is, pensyarah dari akidah ini, akidah tahawiyah, berpendapat bahwa perselisihan di antara fuqaha, ya, Murji'ah fuqaha istilah mereka, ahli fikih yang dia itu mempunyai atau terpengaruh pemikiran Murji'ah, itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar lafaz saja. Sebenarnya mereka itu sama pendapatnya, tapi ini adalah terlalu berlebihan, memaksakan diri. Yang benar tetap beda. Apa yang diucapkan oleh Imam Tahawi ini dengan ucapan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, demikian. Jadi ucapan Imam At-Tahawi ini, mereka bertingkat-tingkat dengan rasa takut kepada Allah dan ketakwaan, demikian juga menjauhi hawa nafsu, demikian juga terus-menerus bersama dengan amalan-amalan taat, ya. Sebenarnya mengatakan ini berarti sama seperti pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita katakan sebagaimana tadi disebutkan bahwa secara asal saja mereka itu sudah apa? Berbeda. Disebutkan di Aqidah Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ashabuni Abu Usman Abdurrahman bin Ismail Ashabuni. Meninggal tahun 449. Ya. Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Aqidah Salafus Saleh yang mereka itu Ashabul Hadis. Para ulama al-hadis. Menyebutkan di halaman 68 berkata rahimahullah taala wa min madhhabi ahlul hadis dan di antara madhab pendapatnya ahlul hadis ya bisa ditulis pendapatnya ahlul hadis anal iman qaulun wa amalun wa ma'rifah iman itu ucapan dan amalan dan mengenal yakni meyakini sama seperti tadi yang disebutkan dari ucapan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian melaksanakan dengan perbuatan. Kalau cuma sekedar meyakini dan mengucapkan tidak cukup. Jadi qaulun wa amal wa ma'rifah. Ucapan dan perbuatan dan mengetahui, meyakini. Yazidu bi ta'ah. Naik keimanan itu dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah. Dan turun dengan kemaksiatan. Ya itu. Itu perlu dicatat. Ucapan-ucapan seperti ini sangat penting sekali. Kalau tidak memasukkan di situ amalan, maka mereka akan apa? Akan bermudah-mudah dalam kemaksiatan. Bahkan amalan itulah yang membedakan antara mukmin satu dengan mukmin yang lain. Di situ ada yang dia itu dzalimun nafsi, ada juga yang dia itu adalah muktasid, ya, ada juga yang dia itu adalah al-muqarrabun. Tiga golongan. Tidak sama mereka. Ada yang mendolimi dirinya. Ada yang sederhana dalam amalannya. Ada yang dia itu dekat dengan Allah SWT. Sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba dalam ketaatan. Naik keimanan itu dengan apa? Dengan ketaatan. Dan berkurang keimanan itu dengan kemaksiatan. Kemudian beliau, yakni Imam As-Sabri, beliau mengatakan, qala rahimahullah ta'ala, Allah Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syakik. Sa'altu Abu Abdillah. Aku bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anil iman tentang iman. Fi makna ziyada wa nukson. Tentang makna naik dan turun. Bertambah dan turun. Bertambah dan berkurang. Bagaimana? Faqala. Maka beliau mengatakan. Hadatsana Hasan bin Musa al-Asyab. Wala hadatsana Ahmad bin Salamah. An Abi Ja'far Al-Khatami An Abihi An Jadihi Umar bin Habib Qala Maka berkata Umar bin Habib Al-Iman Yazid wa Yanqus Iman itu bertambah dan berkurang Bakila ma Wa ma ziyadatuhu wa ma nuksanuhu Apa tambahannya Pertama iman itu bagaimana Atau apa dia itu Dan apa kurangnya itu Qala Maka kemudian dijawab Ini bagaimana sih bentuk Bertambahnya iman, demikian juga berkurangnya iman itu bagaimana? Qala maka dia pun menjawab, ya demikian, amannya seorang, dan itu sering kita dapatkan dulu dari guru-guru kita, bahwa kita kalau berucap itu lebih aman dengan mengatakan, menukilkan ucapan ulama yang lain, aman. Seperti Muhammad di sini, ketika ditanya boleh mengatakan, hadatsana fulan, kemudian disebutkan dari ucapan tabi'in, atau ucapan sahabat, atau hadis Nabi SAW, ya. Jadi menyandarkannya itu kepada orang-orang sebelumnya. Hati-hati mengucapkan muncul dari ucapan kita. Karena nanti kita bisa apa? Bisa kemudian kalau salah maka kita bisa tergelincir. Kalau ucapan itu adalah ucapan salafus saleh kita aman. Ya, seperti umpamanya contohnya Ahlus Sunnah itu adalah aqrabu tawaif ilal haq. Ahlus Sunnah itu adalah paling dekatnya kelompok kepada kebenaran. Ini ucapan para ulama terdahulu. Aman kita. Ada orang mengatakan, oh berarti kamu berarti ragu-ragu terhadap salafiyahmu atau ahlu sunnahmu mengatakan bahwa ahlu sunnah itu paling dekat kepada kebenaran, berarti kamu ragu-ragu. Kita katakan ini ucapan Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, bahkan dalam Al-Quran juga sebutkan hampir mirip makna seperti itu. Ya, demikian. Aman. Orang yang mengkritik malah menunjukkan dia wawasannya kurang. Ternyata itu ucapan-ucapan ulama-ulama terdahulu. Ya, demikian. Dan itu adalah jalannya, thariqahnya para ulama. Seperti Imam Ahmad di sini. Boleh ditanya, apa maksudnya? Sebutkan ucapan orang-orang terdahulu. Maka dikatakan naik dan turunnya iman itu adalah idza dzakarnallah fahamitnahu. Apabila kita mengingat Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wasabahnahu, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Faltilka ziyadatuhu, maka itulah tambahan iman. Tambahan iman dengan kita mengingat Allah, memuji Allah, bertasbih, apalagi di waktu-waktu seperti ini. Di bulan Ramadan, baca Al-Quran, berzikir. Demikian juga seperti hadis, orang yang membaca ayat kursi, maka tidak akan menghalangi dia masuk dalam surga. Mayamna'uhu min dukhul jannah ilal maut, kecuali kematian. Sungguh Imam Nasa'i dan sebagainya hadis tersebut. Ya, membaca ayat kursi tidak menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Demikian juga membaca zikir-zikir pagi dan sore. Demikian juga sayyid istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya, dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, muji Allah, bertasbih. Bahkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa wala kulli syai'in qadir. Ya, disebutkan membaca 10 kali seperti memerdekakan budak. Yang membaca 100 kali maka tidak ada yang menandingi dia kecuali orang yang beramal seperti dia. Demikian juga kalimatan habibatan indar rahman, dua kalimat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Habibatan al lisan, ringan diucapkan. Sakinatal fi mizan, berat dalam timbangan amalan seorang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, inilah bertambahnya iman, mengingat Allah. Apabila kita mengingat Allah dan kita memuji Allah dan kita bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, itulah tambahan iman. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala sendiri selain zikir ini adalah apa? Adalah ketika dia akan melakukan maksiatan kemudian ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang beriman, apabila dia dalam keadaan dikuasai oleh syaitan, tadakaru fa'idahu mubsirun. Ya, apabila datang pada dia itu ta'ifatu minas syaitan, tadakaru fa'idahu mubsirun. Ketika dia dikuasai syaitan, dia ingat pada Allah. Kemudian dia pun hidup hatinya. Tadakaru. Jadi dengan dia ingat pada Allah SWT, dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Bukannya sekedar berzikir juga mengingat Allah, yaitu apa? Ketika dia itu terjatuh kepada kemaksiatan, kemudian dia meninggalkannya. Karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi mengatakan wa idza ghafalna wa dhayana wa nasina. Dan apabila kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala dan menyanyiakan Allah Subhanahu wa taala, wa nasina, dan kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, fadzalika nuksanuh. Maka itulah kurangnya iman itu. Demikian juga tambahkan lafal-lafal yang lain. Jadi iman itu adalah naik, demikian juga turun. Demikian juga sungguh Imam Thahawi di sini banyak juga beliau menyebutkan tentang bukti-bukti dalil-dalil naik dan turunnya iman. Sungguh di halaman 521, wal adila ala ziyadatil iman, dalil tentang tambahan iman, wa nuksanihi, dan kurangnya iman, minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, wal asar dan asar as-salafiyah. Ya, ini hadis-hadis yang terdahulu. Kasiratun, banyak. Jiddan, sangat banyak sekali. Minha diantaranya, apa yang Allah sebutkan di surat Maryam. Di surat Al-Anfal yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah mereka itu keimanannya. Itu orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanannya. Ini menunjukkan apa? iman itu naik. Demikian juga surat Maryam ayat yang ke-76. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda, dan Allah SWT menambahkan ya untuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, petunjuk bertambah iman dia itu. Demikian juga wa yazdadu alladziina aamanu imanan, dan bertambah orang-orang beriman itu keimanannya. Ini semua dalil tentang bertambahnya iman. Dan masih banyak lagi beliau sebutkan tentang bertambahnya keimanan seseorang. Sebutkan di Adwaul Bayan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ketika beliau menyebutkan wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatum imanan fi hadhil ayah karimah tasrih bi ziyadatil iman. Ayat yang mulia ini jelas lantang menyebutkan tambahnya iman. Waqad sarah Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dengan jelas bidzalika, yang demikian itu fi mawadhi akhar, di tempat-tempat yang lain. Jadi yang mengatakan iman itu adalah asalnya satu adalah salah. Ya, demikian. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang itu adalah salah. Seperti kaqaulihi, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat yang ke-124 jelas ini. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan surat, ya. Di antara mereka ada yang mengatakan, siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Fa amal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka bertambah imannya dan mereka dalam keadaan mengetahui. Ya. Demikian juga ayat-ayat yang lain. Fatadulu hadil ayat bidalati iltizam. Ayat-ayat ini menunjukkan dengan dalalah iltizam, yakni konsekuensinya, ala annahu yang kusuaidon. Tadi kan disebutkan, imannya bertambah, ayat yang lain juga, semakin bertambah imannya. Maka ini konsekuensinya menunjukkan juga berkurang juga. Yang namanya suatu bertambah, berarti kan berkurang. Ya, konsekuensi suatu yang bertambah itu akan berkurang. Tidak mungkin dia bertambah terus kecuali imannya para nabi. Imannya para nabi. Namun iman manusia biasa, maka mereka mesti akan turun. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, likulli amalin sirrahu wa fi kulli siratin fatrah. Wa man kana fatratuhu ala sunnah faqad hudiya, wa man kana ghairu sunnah faqad halaka. Ya, setiap yang naik itu ada masa apa? Turun. Ya. Iman itu ada naiknya. Setiap yang naik ada turun, ada fator, ada futur, imannya futur. Dia gimana? Dia futur sekarang. Lemah imannya. Barang siapa yang lemah imannya itu masih di atas sunnah, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang futurnya itu tidak di atas sunnah, maka dia hancur. Kemana dia sekarang? Oh, sudah tidak lagi menjaga salat berjamaah. Sudah futur dia. Pakaiannya sudah tidak dia dijaga, tidak menjaga pakaiannya untuk di atas mata kaki, sudah futur itulah. Ya, iman itu ada naik ada turun. Jadi yang namanya naik, maka konsekuensinya turun juga. Li'anna kullama yazid yanqus, karena setiap yang dia itu naik, maka dia turun juga. Ya, demikian. Demikian sungguh oleh Imam Syafi'i. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama bahwa mereka berbeda-beda, tidak sama imannya orang itu, tidak sama. Ibnu Qayyim rahimahullah taala boleh menyebutkan di Thariqatul Hijratain wa babu sa'adatain, jalan dua hijrah, wa bab as-sa'adataini, dan bab dua kebahagiaan. Boleh menyebutkan tentang manusia itu terbagi menjadi tiga. Dari umat Nabi Muhammad SAW, ya, disebutkan menjadi tiga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, summa istafaina, kemudian kami bagi-bagi dari umat, ya. Wa minhum dzalimun li nafsih, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya. Jadi umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi tiga. Ya, bisa ditulis yang pertama adalah dzalimun li nafsih, yang mendzalimi diri mereka. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, yang ketiga adalah sabiq, berlomba-lomba dalam kebaikan. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa mereka ini termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW. Adapun ashabu syimal, maka mereka tidak, ya, mereka orang-orang kafir. Tapi di yang di dalam surat Fatir ini itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Terbagi menjadi tiga. Yaitu tadi dzalimun nafsi, kemudian muqtasid yang sederhana, yang pertama yang mendzalimi dirinya, kemudian orang yang sederhana, kemudian dia itu sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan disebutkan dalam ayat tersebut juga Allah menambahkan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditambahkan kalimat biidznillah? Yang mereka ini orang-orang berlomba-lomba di dalam kebaikan, al-muqarrabun, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan lafaz biidznillah, bahwa itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dari mereka saja. Untuk mereka apa? Tidak sombong. Agar mereka itu tidak sombong setelah melakukan amalan taat itu, jangan sampai kemudian muncul pada diri mereka itu kesombongan. Dari situlah sebagian ulama salafus saleh mengatakan, seorang yang dia itu dalam keadaan tidak sholat malam, kemudian dia menyesal kenapa tidak sholat malam, lebih bagus daripada yang dia itu sholat malam, sholat tahajud atau semisal itu, kemudian pagi harinya menyombongkan diri. Ya. Orang yang dia itu lupa atau ketiduran tidak sholat malam, kemudian dia menyesal, lebih bagus dari orang yang tadi. Karena setelah dia melakukan amalan ketaatan itu muncul kesombongan pada diri dia. Oleh karena itu tadi disebutkan, Allah sebutkan, ya, setelah disebutkan di antara mereka itu sabiqun bil khairat biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tadi di buku Tariqu Hijrata ini, setelah beliau menyebutkan tentang sifat orang-orang yang dia itu dzalimun li nafsi, ya, mendzalimi diri mereka, kemudian disebutkan tentang orang-orang abrar, sifatnya adalah wa amal abrar ataupun dzalimun li nafsi, ini yang dia itu mendzalimi dirinya, melakukan kemaksiatan tapi tetap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal abrar al-muqtasidun, ada orang-orang yang baik yang dia itu sederhana. Faqata'u marahil safarihim bil ihtimam bi iqamati amrillah. Orang yang sederhana ini, mereka menghabiskan kehidupan mereka, safar mereka menuju Allah SWT. Ini kehidupan dunia kita ini kan safar. Nabi sendiri memisalkan dalam hadis Abu Hurairah sebagai Imam Muslim, mali wali dunya ila karajulin istadala tahta sajarati sumatarokah. Tidaklah aku dengan dunia itu seperti seorang yang dia itu berteduh di bawah pohon kemudian meninggalkannya. Ya, safar. Hidup kita di dunia ini seperti orang yang safar. Berteduh di bawah pohon kemudian pergi. Orang-orang yang sederhana ini, maka mereka menghabiskan, memotong kehidupan dia ini, menghabiskan kehidupan dunia ini dengan memperhatikan, menegakkan perintah Allah. Ya. Wa aqadal qalb ala tarkil mukhalafatihi wa ma'asihi. Ya, jadi bisa ditulis. Jadi kalau orang yang dia itu dzalimun li nafsih, mendzalimi dirinya, dia melakukan kemaksiatan yang banyak. Adapun orang yang dia itu sederhana ini, bagaimana perhatian dia itu adalah dengan apa? Melaksanakan perintah Allah yang ada di pikiran dia, bagaimana yang wajib-wajib aku lakukan. Dan aqadal qalb, mengikat hati ala tarkil mukhalafatihi wa ma'asihi. Ya, ini keinginan hati dia untuk meninggalkan, menyelisih syariat dan bermaksiat kepada Allah. Itu. Ya, ini dia melakukan yang wajib-wajib dan menjauhi yang haram-haram. Ini orang yang dia itu adalah muqtasid sederhana. Berusaha melaksanakan yang wajib, sholat 5 waktu diusahakan. Puasa Ramadan dia benar-benar, ya, konsentrasi melaksanakannya. Meninggalkan kemaksiatan, ya. Demikian juga sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu fahimamuhum masrufatun ilal qiyam bil amal as-solihah. Ya, yang ada pada akal dia itu, pikiran dia, adalah untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Wajtinab amal qabiha, menjauhi amalan-amalan yang jelek. Ya itu. Lalu bagaimana kemudian ini? Ya ini sifatnya adalah seperti itu secara umum itu. Kemudian beliau menyebutkan rinciannya. Rinciannya adalah fa awalu mayastaiqid haduhum, pertama kali ketika dia bangun dari tidurnya, maka dia segera untuk melaksanakan sholat, mengambil air wudhu sebagaimana yang Nabi contohkan wudhunya, kemudian sholat. Ketika selesai melaksanakan wajib, menyibukkan dengan baca Al-Quran, zikir-zikir. Ketika matahari itu mulai terbit, masya Allah. Kemudian sholat duha, fayarka'u duha. Ini orang yang muktasid ini, yang sederhana seperti ini. Lalu bagaimana nanti orang yang di itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Gimana lagi? Ini orang yang muktasid seperti ini. Oleh karena itu disebutkan dari riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha ketika menyebutkan ya ayat ini, beliau menyebutkan bahwa adapun dzalimun nafsih itu adalah seperti kita ini. Ini menunjukkan tawaduknya beliau Aisyah radhiyallahu anha. Adapun orang yang mendzalimi dirinya adalah seperti kita ini. Ini tawaduknya beliau radhiyallahu anha. Karena disebutkan di sini sifat orang yang muktasid saja apa? Bangun tidur, mengambil air wudhu, kemudian sholat, membaca Al-Quran, berzikir, kemudian melakukan sholat duha. Di mana kita keadaannya? Di mana letak kita ini sekarang gimana? Tumadzaba ila ma aqamahullahu fil asbab. Kemudian dia pergi untuk mencari sebab-sebab, mencari rezeki. Fa idza hadara fardhu dzuhur, ketika datang waktu dzuhur, badara ila tatahur, segera mengambil air wudhu. Wa sa'i ila shabil awal, segera mendatangi shab pertama. Insyaallah. Ini kelompok yang kedua ini. Dan nanti kelompok yang ketiga gimana itu orang yang muqarrabun? Alangkah jauhnya kita dari mereka ini. Kemudian setelah itu, ya dia bersegera mendatangi shaf awal. Ya, sebagaimana, insya Allah. Ini bisa kalau kita bersama dengan orang-orang yang baik. Ya, fa'ada faridatuhu kama amara. Maka dia melaksanakan kewajiban itu sebagaimana diperintahkan mukamilanha, menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya. Demikian juga hakikat batin dan khusyuk, masya Allah. Ini orang yang kedua ini, muktasid al-abrar ini. Demikian juga wajid sama ratuha biqalbihi. Kemudian juga dia dapati buahnya itu dari hatinya, minal inabah, kembali pada Allah. Wailah daril khulud, mengingat negeri kekal. Ya, demikian. Ini sifat yang sebagian kita sebutkan dari orang-orang muktasid. Lalu bagaimana orang yang dia itu sabiqun bil khairat? Kemudian beliau mengatakan Ibnu Qayyim rahimahullah di halaman 270. Wa amma sabiqun al muqarrabun. Nah, ini kalau tadi kita sebutkan orang yang kedua, yang tadi juga disebutkan amalan-amalan yang dilakukan itu dilihat tadi amalan tadi apa? Bangun tidur, salat wajib. Kemudian baca Al-Qur'an, zikir-zikir, kemudian nanti salat duha. Ketika kemudian mencari maisyah pekerjaan, kemudian ketika datang waktu zuhur segera dia mengambil wudhu, kemudian sholat zuhur, kemudian juga nanti waktu asar, demikian terus kehidupan dia seperti itu, ingat negeri akhir dan sebagainya. Lalu bagaimana jenis yang ketiga, orang yang dia itu sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan? Lalu kita di mana letaknya? Ya mungkin masuk orang yang dzalimun nafsih tadi, sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan adapun dzalimun nafsih kita-kita ini. Adapun jenis yang ketiga, wa amasabiqun al-muqarrabun, dapat orang-orang yang berlomba-lomba. Sabiq itu mendahului. Orang-orang yang berlomba-lomba ingin mendahului yang lain. Karena apa? Karena ketakwaan, bukan karena hasad dan sebagainya. Al-muqarrabun, yang mereka dekat, didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa nastaghfirullah alladzi la ilaha illahu awalan min wasfi halihim. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita istighfar dulu untuk mensifatkan keadaan mereka. Wa adamil itisabi, dan tidak mampu dengan benar mensifatkan mereka dengan sesungguhnya. Ini istighfar dulu. Jangan-jangan yang kita sifatkan ini tidak sesuai dengan keadaan mereka sebenarnya. Bal masyamamna lahu raihah. Bahkan kita tidak membaui ya bau mereka ini. Walakin mahabbatul qaum, akan tapi mencintai suatu kaum, tahmilu ala ta'aruf mansilatihim. Ini yang kita ingin dapatkan. Akan tetapi mencintai suatu kaum itu membawa untuk mengenal mereka. itu. Oleh karena itu hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan imanku tidak seperti imannya Abu Bakar, tidak seperti imannya Umar bin Khattab, tetapi Nabi SAW mengatakan al-mar'u 'ala man ahabbah. Seorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Sudah kita mencintai suatu kaum diharapkan bersama dengan mereka. Itu bekal kita saja. Kita imannya tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar, Utsman, Ali, demikian juga mereka, para sahabat, demikian juga para tabi'in, Az-Zuhri, demikian juga orang-orang soleh dulu, Sufyan Ats-Tsauri, demikian juga Syu'bah, kalau dia meletakkan, kalau dia itu sujud, itu seperti Saubun Mulqa, seperti baju yang dilemparkan, diam seperti itu. Demikian juga Sulaiman bin Torhan, ya, sering kita ulang-ulang sifatnya, bagaimana waktu itu disifatkan, dia itu seperti tiang ketika sholat. Kemudian suatu saat ada seorang anak itu mengatakan pada ibunya, dulu aku lihat tiang di sini terus sekarang tidak ada, kemana? Oh, dia sudah meninggal. Tiang itu Sulaiman ini dulu sholat malam. Karena dia sudah meninggal, ya kamu tidak akan dapat tiang itu lagi. Ya, mencintai suatu kaum diharapkan bersama dengan mereka. Karena Nabi sendiri mengatakan, almar'u 'ala man ahabba, seorang itu bersama dengan dia cintai. Oleh karena itu Ibnu Qayyim di sini beliau mengatakan walakin mahabbatul qaum tahmilu ala ta'aruf mansilatihim. Mencintai suatu kaum itu membawa seorang untuk mengenal keadaan mereka, kedudukan mereka. Wal ilmu biha, dan mengetahui ilmu tentang mereka, tentangnya. Wa in kanat an-nufus mutakhalifah, walaupun jiwa itu kadang beda. Ya. Di antara mereka sifatnya adalah wa minha, di antaranya adalah fanaba al-qaum ajibun, kabar mereka itu sangat mengherankan. Wa amruhum khafi, dan perkara mereka itu tersembunyi. Illa alaman lahum musyarakah ma'al-qaum, kecuali orang yang dia itu mempunyai persekutuan dengan kaum tersebut, sama-sama melakukan perbuatan tersebut. Wa jumlatu amrihim annahum qaumun, kesimpulannya bahwa mereka itu adalah suatu kaum. Qad imtala'a qulubuhum min ma'rifatillah, hatinya itu adalah sudah penuh dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ghamarat bi mahabbatihi, dan dikuasai dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan takut pada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal alaih, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Fabata jismuhu fi firasi yatajafa an madjaihi, ya, jisimnya, badannya itu tidur di atas kasurnya. Wa qalbuhu qad awa ila maulah, hati dia itu sudah naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa habibihi, dan yang dia cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Demikian juga amal-amal mereka, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tidur aja, ya, dia dalam keadaan hatinya itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wudi'a ahduhum jambihi, kalau dia meletakkan, ya, jambuhu, punggungnya di tempat tidurnya, maka hatinya pun kemudian naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan sebagian salaf mengatakan ayasjudul qalb baina yadayi rabbih, apakah hati itu sujud di depan Allah Subhanahu wa taala? Qala, mereka mengatakan iwallah, iya demi Allah. Bisa jelatin la yarfa rasahu, dengan sujud yang tidak pernah dia angkat kepalanya minha ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini hatinya pokoknya penuh dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bangun, ya, kemudian dia melakukan sholat malam, kemudian dia, ya, sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, istirahat sebentar, kemudian sholat subuh, kemudian baca Al-Qur'an. Ya, demikian juga dari yang lain amalan saleh. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi sa'in habu ilayya mimma aftaratu ilayhi. Wa laysa lu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dia melaksanakan wajib dan terus menerus dengan nafilah sampai Allah mencintai dia. Ya, demikian. Ini keadaan orang-orang yang sabiqun bil khairat. Sampai di sini kita baca berikutnya.